Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil quranil karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang makna Rabb, pengertian Rabb dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dalam pandangan umat-umat yang sesat. Kemarin kita pasal 1 tentang tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Sekarang pasal yang kedua, yaitu pengertian Rabb, kalimat Rabb pun dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dalam pandangan umat-umat yang sesat. Yang pertama, pengertian Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rabb adalah bentuk masdar, berasal dari kata Rabba ya Rubbu, yang artinya nasya'a syai'a min halin ila halin ila halin tamamin ila halin tamami, yaitu mengembangkan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain sampai pada keadaan yang sempurna. Nasya'a syai'a min halin ila halin ila halin ila halit tamami, yaitu mengembangkan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain sampai pada keadaan yang sempurna. Dan bisa diungkapkan dengan kata rabbahu wa rabbahu wa rabbabahu. Jadi, Rabb adalah kata masdar yang dipinjam untuk fa'il, pelaku. Kata-kata Ar-Rabb tidak disebut sendirian, kecuali untuk Allah Azza wa Jalla yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Adapun jika diidhofkan atau ditambahkan kepada yang lain, maka hal itu bisa untuk Allah Azza wa Jalla dan bisa untuk lainnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Rabbil Alamin, dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Kemudian qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Tuhanmu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu. Surat Asy-Syu'ara. Kemudian dikatakan Rabbud Dar, tuan rumah atau pemilik rumah. Rabbul Farsi, pemilik kuda. Dan diantaranya lagi adalah perkataan Nabi Yusuf alaihissalam yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, Udkurni inda rabbika faansahu syaitanu dhikra rabbih, terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu, maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada Tuhannya. Dan juga firman Allah, irji' ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu. Kepada Tuhanmu ya, bukan Tuhanmu, pada Tuhanmu. Amma ahadukum, atau surat yang lain, Yusuf 41, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, hatta yajidaha rabbuha. Ya, dalam unta hilang, unta yang hilang, Rasulullah mengatakan hatta yajidaha rabbuha, sampai sang pemilik menemukannya. Maka jelaslah bahwa kata Rabb diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla jika ma'rifat dan mudhof, sehingga kita mengatakan misalnya ar-rabbu artinya Allah Azza wa Jalla, rabbul alamin penguasa semesta alam berarti Allah Azza wa Jalla, sedangkan Rabb atau Rabbun Nas Tuhan manusia berarti Allah Azza wa Jalla. dan tidak diperuntukkan kepada selain Allah kecuali jika diidhofkan, disandarkan. Contohnya Rabbud Dar, tuan rumah, Rabbul Ibil, pemilik unta, dan lain sebagainya. Ini saya ulang dari awal tadi bahwasanya Rob adalah kata masdar yang dipinjam untuk fi'il, untuk fa'il, untuk pelaku. Kata-kata Rob tidak disebut sendirian kecuali untuk Allah Azza wa Jalla yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Adapun jika diidhofkan atau ditambahkan kepada sesuatu yang lain, maka hal itu bisa untuk Allah Azza wa Jalla dan bisa untuk yang lainnya. Jadi dalam kata Rob, kalimat Rob, jadi perlu diketahui Bapak-Ibu sekalian, dalam bahasa Arab kata artinya kalimat. Kalau kita kata dalam bahasa Arabnya kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Jumlah mufidah. Contohnya, saya lari-lari menuju kali. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat. Kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah mufidah, yaitu sebuah rangkaian kata yang sudah bisa difahami. Saya lari-lari menuju kali. Tetapi maka dalam bahasa Arab kalimat rob. Nah, kalau saya sebut kalimat berarti kata ya. Ini dalam bahasa Arab. Kalimat rob apabila ia ma'rifat dan mudhof, kalau dia ma'rifat ya, dalam bahasa Arab kata itu ada ma'rifat, ada nakirah. Semua kata bahasa Arab, semua kata atau kalimat di dalam bahasa Arab yang diawali dengan alif lam itu namanya ma'rifat. Sedangkan nakirah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang tidak menggunakan alif lam, disebut nakirah. Ini pengertian dasar ya dalam bahasa, kata bahasa Arab kalau yang berkat ada alif lamnya itu berarti kata-kata ma'rifat. Kalau tidak ada alif lamnya berarti nakirah. Maka kalimat Rabbi kalau di depannya digunakan alif lam jadi ar-rabbu. Perlu diperhatikan kalimat ma'rifat yang ada alif lamnya itu tidak menerima tanwin. Kalimat ma'rifat tidak menerima tanwin. Kalau ra ba tanpa ada alif lam kita membacanya rabbun, rabbun. Tetapi kalau dia ada alif lam di depannya maka kita membacanya ar-rabbu, ar-rabbu. Dalam tata bahasa Arab ini disebut kalimat ma'rifat. Apabila kalimat rabbun ini terdapat alif lam di depannya ma'rifat, maka tidak lain tidak bukan itu adalah yang dimaksud Allah Azza wa Jal. Dan juga kalau mudhof, mudhof ini tadi disebutkan di sini adalah yang disandarkan, ditambahkan kepada yang lain. Mudhof, sehingga kita ini kita contohnya Rabbul Alamin, Rabbu Al-Alamin. Ini namanya mudhof, mudhof ilaih. Tuhan semesta alam, gitu, penguasa semesta alam. Atau Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Ada yang disandarkan. Sedangkan kalau seandainya dia diidhofkan, ya, contoh yang lain ya ini, kata-kata yang disebutkan di sini, contohnya Rabbud Dar adalah tuan rumah, Rabbud Dar tuan rumah atau pemilik rumah, Rabbul Ibil adalah pemilik unta. Nah, ini adalah kata Rabb ya, pengertian Rabb dalam Al-Quran dan Sunnah. Rabb itu ya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla tadi yang saya sebutkan dari surat Yusuf, kemudian surat Asy-Syu'ara, kemudian surat Al-Fatihah, ini menjelaskan tentang makna kalimat Rabb menurut sunnah dan Al-Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah ketika ada unta yang hilang, Rasul mengatakan hatta yajidaha rabbuha, sampai ditemukan pemilik untanya. Rabbuha ini adalah pemilik untanya, bukan pemilik Allah, bukan, tapi pemilik untanya. Ini menurut siyakul kalam atau tata bahasanya. Maka makna Rabbul Alamin adalah Allah Azza wa Jalla pencipta alam semesta, pemilik, pengurus, pembimbing dengan segala nikmatnya, serta dengan mengutus para rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan memberi balasan atas segala perbuatan makhluknya. Ya. Kalimat makna Rabbul Alamin adalah, kalau kita artikan secara kata, artinya adalah Rabb semesta alam. Artinya adalah Rabb semesta alam. Tetapi kita bisa menyebutnya dalam bahasa Arab mafhum mukhalafah, pengertian di dalam pencipta semesta alam, berarti Allah Azza wa Jalla adalah sebagai pemiliknya, pengurusnya, pembimbing mereka. Bukan berarti Allah, maksud pemilik di sini adalah Allah yang memiliki semua itu. Di seluruh alam semesta, tata surya dan lain sebagainya, Allah yang memiliki. Jadi tidak ada makhluk yang mengatakan, "Nah, itu Mars punya saya," tidak bisa. Di sini disebutkan pengurus, pembimbing mereka dengan segala nikmatnya, serta dengan mengutus para rasul-rasulnya. Allah mengutus rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya untuk menunjukkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, tidak hanya diciptakan dan dibiarkan begitu saja, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dan juga demikian, Allah sendiri tidak menurunkan kitab begitu saja, tetapi ada yang menjelaskan kitab-kitab itu. Sebagian kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, semuanya beserta Rasul yang menjelaskannya. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau seandainya Allah menurunkan Al-Quran begitu saja dan tidak ada yang menjelaskan, maka kita akan bingung, Mas Ian. Karena dalam Quran contohnya, Wa aqimus shalah. Kita diperintahkan untuk sholat. Kita tidak tahu sholat itu bagaimana. Nah, ini ada termasuk akidah. Orang zaman sekarang, dan ya mungkin sudah zaman jenengan semasa hidup, pernah mendengar bahwasanya as-salatu huwa du'a. Salat itu berdoa. Jadi sebagian para liberalism, orang liberal-liberal itu mengatakan as-salatu huwa du'a. Salat itu doa. Maka doa tidak perlu rukuk, sujud. Jadi doa bisa di mana saja, sambil tidur, sambil duduk, sambil berdiri, sambil lari. Nah, ini pemahaman yang salah. Maka banyak sekali mereka yang pada dasarnya mereka tahu sebetulnya, cuman karena tadi seperti yang saya jelaskan kemarin tentang pengakuan manusia tentang rububiyahnya Allah Azza wa Jal, mereka semua mengakuinya. Tetapi di antara mereka ada yang ateis, ada yang agama yang selain agama Islam, bahkan orang yang beragama Islam pun mereka merasa akalnya lebih hebat daripada wahyu, sehingga mereka menciptakan sesuatu yang baru. Itu tadi contohnya, ketika orang sudah mengedepankan akal, mereka akan menyalahi semua aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa yang berkata di dalam mereka ketika mereka melakukan itu? Ego, kesombongan. Kesombongan mereka itulah yang berkata. Mereka tahu, sadar. Para mereka liberalis-liberalis Indonesia yang mungkin sekarang yang masih hitungannya masih ya kakak saya sedikit lah. Kayak ada salah satunya itu yang lulusan Mesir, ada dua lulusan Mesir itu. Dua-duanya sempat saya ketemu sama mereka. Dulu di Mesir tuh biasa-biasa aja orangnya. Tapi ketika di sini saya melihat sesuatu yang kayaknya, ya itulah, karena memang minimnya kita sebagai manusia, kurangnya kita menuntut ilmu agama, sehingga ketika mereka datang dengan membawa faham baru, dan mereka jelas ya ada tendensi, bukan mereka datang dari Mesir, dari belajar di Azhar, kemudian datang ke Indonesia, terus menyebarkan faham-faham yang baru hanya untuk agama, tidak, tapi semua ada tendensinya. Mereka semua pasti karena materi, karena ada orang yang mendekeng, atau satu organis atau HAM yang mendekengi dia, sehingga dia harus mengatakan itu. Itu rahasia umum. Kalau mereka orang-orang liberal itu semuanya karena uang. Dan masih ada beberapa teman di Jakarta yang mengikuti mereka, bahasanya mereka hampir tiap mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali ganti mobil. Dan mobil yang tidak dikatakan mobil murah, di atas 500-an juta. Nah ini kan padahal mereka kerja apa? Anggaplah jadi guru saja. Berapa gaji guru? Oke lah, pegawai umpama. Kalau yang jujur loh ya, saya kira juga berat nge, untuk ya kecuali kalau dapat warisan tanah berhektar-hektar atau satu pabrik apa yang besar begitu bisa jadi. Tapi ini saya tahu, dan mereka adalah orang-orang Jawa Timur, dan termasuk saya dulu dekat dengan kelompok mereka. Kelompok mereka maksudnya di Mesir itu, di Azhar itu ada untuk orang Indonesia punya kelompok kekeluargaan namanya. Ada Fosgama orang Madura, ada Gama Jatim orang Jawa Timur, ada KSW orang Jawa Tengah, dan mereka berkumpul begitu. Nah, saya dulu dekat dengan mereka, maka banyak sekali yang mereka seharusnya tidak dilakukan, tapi mereka lakukan hanya karena materi dunia. Maka jelas gih, kalimat Rabbun adalah kalimat yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla apabila ia bersifat ma'rifat. Nah, ya, tadi ini kembali kepada Rabbul Alamin ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata bahwa konsekuensi rububiyah adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba membalas yang berbuat baik dengan kebaikan serta menghukum yang jahat atas kejahatannya. Ibnu Qayyim berkata, konsekuensi rububiyah adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba membalas yang berbuat baik dengan kebaikan dan menghukum yang berbuat jahat atas kejahatannya. Ini adalah salah satu konsekuensi, atau ada satu pepatah Arab mengatakan man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam ia yang menuai. Ini ma'ruf sekali, siapa yang menanam dia akan menuai. Dia menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Dia menanam kejahatan, dia akan menuai kejahatan. Maka ini adalah pengertian Rabb di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian nomor dua, pengertian Rabb menurut pandangan umat-umat yang sesat. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan fitrah, mengakui tauhid serta mengetahui Rabb sang pencipta. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surat Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dari silsilah mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu tetap terhadap keesaan Allah. Jadi mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla dan menerimanya adalah sesuatu yang fitri, sedangkan syirik adalah unsur yang datang kemudian. Nah ini dalam surat Al-A'raf ini adalah bisa kita katakan sebagai kontrak kita kepada Allah. Kontrak kita kepada Allah. Ketika kita masih berupa janin di dalam perut ibu kita, Allah sudah mengatakan, nah, Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini ketika masih janin. Syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini sebagai bukti bahwasanya Allah Azza wa Jalla sudah menyumpah kita ketika kita di dalam perut ibu kita, bahwasanya kita sudah mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kenapa Allah membuat kontrak demikian ketika kita masih di itu? Karena jangan sampai ketika dia mati dalam keadaan kafir, dia bisa mengelak. Oh, saya dulu enggak tahu kok, katanya. Allah akan menunjukkan, ini janjimu dulu ketika kamu masih janin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, ya, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, menjadikan ia Nasrani, dan menjadikan ia Majusi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seandainya seorang manusia diasingkan dan dibiarkan fitrahnya, maka pasti ia akan mengarah kepada tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang disebutkan oleh kitab-kitab suci, ditunjukkan oleh alam. Akan tetapi bimbingan yang menyimpang dan lingkungan yang ateis, itulah faktor penyebab yang mengubah pandangan si bayi. Dari sanalah seorang anak manusia mengikuti bapaknya dalam kesesatan dan penyimpangan. Maka di hadis tersebut dijelaskan bahwasanya setiap anak manusia apabila ia lahir, maka dia terlahir secara fitrah. Seperti yang disebutkan Allah tadi dalam surat Al-A'raf, bahwasanya dia mengakui akan keesaan Allah. Tetapi siapa yang merubah mereka? Orang tuanya lah. Orang tua mereka yang merubahnya, baik dia menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Maka kita lihat disebutkan kalau seandainya manusia dibiarkan begitu saja tanpa ada apa namanya yang mempengaruhi, maka manusia akan sadar bahwasanya dia pasti tercipta dan ada penciptanya. Tidak mungkin dia keluar dari pohon pisang, tidak mungkin. Inilah sebab banyak sekali mereka yang tahu bahwasanya dia adalah diciptakan, tapi mereka merasa tidak diciptakan. Dan juga disebutkan kalau seandainya mereka dibiarkan di alam yang bebas begitu, dia akan mengesakan Allah. Sebagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu itu tidak ada yang mendakwahinya. Dan ketika waktu itu ayahnya, ini kan adalah hidayah, Allah yang memberikan hidayah, petunjuk. Ketika orang-orang menyembah bulan di malam hari, ketika siang hilang bulan, maka dia tidak mau menyembah bulan. Kemudian di siang hari kelihat matahari, para orang-orang menyembah matahari, ini lebih besar, lebih terang. Tapi ketika malam datang, matahari hilang. Kok Tuhan kok hilang? Kemudian maka turunlah wahyu di mana Nabi Ibrahim ditunjukkan akan kebenaran. Fitrah ketika manusia lahir itulah yang menunjukkan dia bahwasanya pasti ada yang menciptakannya. Dia melihat ketika ada patung-patung, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung di kuil, ya, satu yang besar dibiarkan saja. Nah, mereka pun berpikir ketika Nabi Ibrahim tanya, apakah kamu yang menghancurkan? Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kamu enggak tanya yang paling gede? Mungkin yang gede marah, mau banyak sekali Tuhan mungkin. Tapi mereka mengatakan, apakah kamu bodoh? Dia kan patung. Nah, dia mengakui. Maka inilah fitrah manusia, bahwasanya setiap manusia itu fitrahnya jelas. Mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka, Rabb mereka. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya, hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad, khalaqtu 'ibadiya khunafa'a fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus dan bersih, maka setanlah yang memalingkan mereka. Maksudnya memalingkan mereka kepada berhala-berhala dan menjadikan mereka itu sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jal, maka mereka jatuh dalam kesesatan, keterasingan, perpecahan dan perbedaan, karena masing-masing kelompok memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Sebab ketika mereka berpaling dari Tuhan yang hak, maka mereka akan jatuh ke dalam Tuhan-Tuhan palsu, sebagaimana firman Allah, فَذَلِكُمُ rabbukumul رَبُّكُمُ famada ba'dal الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka zat yang demikian itulah Allah Azza wa Jalla Tuhanmu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Surat Yunus ayat 32. Kesesatan itu tidak memiliki batas dan tepi, dan itu pasti terjadi pada diri orang-orang yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Surat Yusuf ayat 39 dan ayat 40. Maka jelas di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya Allah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan yang lurus dan bersih. Siapa yang membelok-belokkan? Asy-syaitan, al-iblis. Karena iblis sudah meminta izin, dan Allah memberikan izin kepada iblis. Ketika iblis sudah dicap, ya, ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, dan kemudian dia mengatakan, saya lebih baik daripada Adam, engkau menciptakanku dari api sedangkan Adam dari tanah. Saat itulah Allah melaknat iblis. Kemudian iblis izin cari bolo, golek konco, cari teman agar menemani dia di, dan dihidupkan sampai kiamat. Al-iblis. Kalau jin bisa mati, kalau iblis tidak bisa mati. Jin, asy-syaitan itu beda dengan iblis. Min syaitanil insi wal jin. Setan itu ada jenis, dua jenis, setan manusia dan setan jin. Jadi orang yang sudah naudzubillah min dzalik yani, itu termasuk syayat, minas syayatinil ins. Jenis daripada setan manusia. Maka jelas kita harus selalu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan kita, ya. Sebagaimana yang kemarin sudah saya sebutkan, yang Jumat kemarin, tentang bagaimana kita tetap menjaga agar jiwa kita tetap bersih, ya, dengan empat kiat yang disebutkan Syekh Jabir Al-Jazairi. Karena memang seharusnya tauhid dibarengi dengan ilmu akhlak. Banyak sekali teman-teman kita yang mereka menggembar-gemborkan tauhid, tetapi akhlak mereka zero. Bahkan kadang-kadang mudah mengkafirkan, mudah menjelekkan, padahal jelas kalau seandainya seorang da'i itu belajar tentang fikud dakwah, maka dia akan jelas mengetahui bagaimana mensejajarkan ilmu tauhid dengan ilmu akhlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah hanya menjelaskan tentang apa? Kalimat la ilaha illallah, tauhid. Tetapi dengan apa? Dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah ketika mungkin pertama kali saat itu para Quraisy menganggap itu agama baru. Islam itu agama baru, tetapi padahalnya agama itu sudah dari Nabi Adam, agama Islam. Maka ketika mereka mendengar hal itu, mereka kaget. Maka ingat satu cerita ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy di atas gunung, kalau seandainya aku katakan ada sekelompok pasukan berkuda di belakang bukit tersebut ingin menyerang kita. Apakah engkau percaya padaku? Kata orang Quraisy, iya, aku percaya padamu, karena tidak pernah sekalipun engkau bohong padaku. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, ingat, aku adalah utusan Allah, aku adalah nabi dan utusan Allah. Nah, maka siapa pertama kali yang mencela Rasulullah? Tabban lak, dikatakan adalah pamannya sendiri. Maka dari situlah Rasulullah mulai ingin mengambil hati para orang Quraisy, tidak dengan berperang, tidak dengan pedang, tidak. Karena saat itu kalau seandainya Rasulullah meminta sama Allah, Allah akan mengkabulkan. Tapi Rasulullah, itu bedanya dengan para nabi dan rasul yang lain, Rasulullah termasuk nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak mengedepankan emosi. Setiap nabi dan rasul mempunyai satu doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua nabi dan rasul sudah dipakai doanya, kecuali Rasulullah. Untuk siapa doanya? Untuk umatnya. Maka sungguh disebutkan dalam beberapa riwayat, sungguh bakhil orang apabila ada yang menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia tidak menjawab salawatnya. Dikatakan bakhil, medit. Maka sangatlah salah kalau seandainya kita mengatakan, oh sholat itu jangan, sholat itu dianjurkan, kita bersolat, tetapi kalau yang namanya sholawatan, itu yang sebetulnya tidak ada anjurannya. Maksud saya sholawatan seperti ini, kalau saya sebutkan, ketika saya tadi salam, saya tidak melihat kalau ternyata masih ada orang yang sholat, saya diam. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, Al-Quran saja tidak boleh dibaca kalau ada orang sholat. Kalau ada orang sholat, Al-Quran, Mbak, kalamullah, itu tidak boleh dibaca kalau ada orang sholat. Bagaimana kalau jenengan ketika sholat sunnah tahiyatul masjid, sedangkan selawat dibaca lebih keras daripada itu? Kadang-kadang jelas konsentrasi jenengan membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, itu akan gak tahu kadang ngalor ngidul, sehingga wis maca sak kenaknya. Nah, ini adalah salah satu mungkin kenapa, bukan berarti kita berusaha untuk memecah, tidak. Kita mengkronologikan, melogikakan sajalah. Al-Quran saja, kalamullah, seharusnya kita mengangkatnya di atas kepala kita. Tetapi ketika melihat, kalau ada orang sholat, maka kecilkan suara ngaji. Kecilkan dalam artian sampai orang yang sholat tidak mendengar kita membaca. Kalau kita mungkin membaca mengeluarkan suara, maka ketika ada orang sholat, bacanya sambil diam atau berhenti sampai orang sholatnya selesai. Nah, ini adalah salah satu kita bagaimana menghormati orang yang sedang sholat. Maka kembali kepada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus selalu bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada satu doa yang memang khusus diteruntukkan para umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus selalu bersolawat, Pak, terutama pada hari Jumat dari habis asar sampai maghrib. Kita disunnahkan dan ini banyak sekali hadis yang menjelaskan. Kemudian syirik dalam tauhid rububiyah, yakni dengan menetapkan adanya dua pencipta yang serupa dalam sifat dan perbuatan, adalah mustahil. Akan tetapi sebagian kaum musyrikin meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka memiliki sebagian kekuasaan dalam alam semesta ini. Setan telah mempermainkan mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan tersebut, dan setan mempermainkan setiap kelompok manusia berdasarkan kemampuan akal mereka. Ada sekelompok orang yang diajak untuk menyembah orang-orang yang sudah mati dengan jalan membuat patung-patung mereka, sebagaimana yang dilakukan pada kaumnya Nabi Nuh. Kemudian ada pula sekelompok lain yang membuat berhala-berhala dalam bentuk planet-planet. Mereka menganggap planet-planet itu mempunyai pengaruh terhadap alam semesta dan isinya. Kemudian ada pula golongan yang menyembah api, yaitu kaum Majusi. Dan juga ada kaum yang menyembah sapi, seperti orang India. kelompok yang menyembah malaikat, kelompok yang menyembah pohon-pohon dan batu besar, juga ada yang menyembah makam atau kuburan yang dikeramatkan. Semua ini penyebabnya karena mereka membayangkan dan menggambarkan benda-benda tersebut mempunyai sebagian dari sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada pula yang menganggap berhala-berhala itu mewakili hal-hal yang gaib. Imam Ibnu Qayyim berpendapat, pembuatan berhala pada mulanya adalah penggambaran terhadap Tuhan yang gaib. Lalu mereka membuat patung berdasarkan bentuk dan rupa sesuatu yang dipertuhankan agar bisa menjadi wakilnya, serta mengganti kedudukannya. Kalau tidak begitu, maka sesungguhnya setiap orang yang berakal tidak mungkin akan memahat patung dengan tangannya sendiri, kemudian meyakini dan mengatakan bahwa patung pahatannya sendiri itu adalah Tuhan sembahannya. Begitu pula para penyembah kuburan, baik dahulu maupun sekarang, mereka mengira orang-orang mati itu dapat membantu mereka, juga dapat menjadi perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla dalam pemenuhan hajat-hajat mereka. Nah, ini adalah satu gambaran yang jelas bahwasanya sekelompok manusia yang mana mereka melakukan kemusyrikan di dalam tauhid rububiyah, yaitu dengan cara mereka menetapkan bahwasanya Tuhan pencipta itu ada dua, tidak ada satu. Kemudian dikatakan lagi sifat dan perbuatannya juga sama dengan pencipta, maka ini adalah sesuatu yang mustahil. Yang menjadikan demikian adalah syaitan. Para setan itu mempengaruhi kita, mempengaruhi kita sesuai dengan akal kita. Ini kembali kepada cerita yang sudah ini. Ada sekelompok orang yang diajak untuk menyembah orang-orang yang sudah mati. Oleh setan diajak, itu orang soleh, itu orang yang begitu menyembah dan giat beribadah, maka sehingga setan mengajak kita sembah dia karena dia orang yang soleh. Dengan dasar apa? Ya agar mereka mendapatkan pahala dengan mengagungkan orang soleh tersebut. Ada pula sekelompok yang lain ya, yang membuat berhala dalam bentuk planet. Kemudian ada yang menyembah sapi seperti di India ya, terjadi kayaknya ya Idul Adha yang kemarin, ditangkap dua wanita muslim membawa berapa kilo daging sapi di India. Jadi mereka ini termasuk ya bisikan syaitan tentang ya, karena mereka ya akal mereka ini, jadi kemampuan mereka dalam berpikir itulah yang menjadikan syaitan masuk di dalamnya untuk memengaruhi manusia-manusia itu. Ada juga kalau di tempat kita mungkin tidak dikatakan menyembah kuburan, tetapi sedikit banyak mereka sedikit mengkeramatkan. Pada dasarnya artinya sama saja, karena mengkeramatkan sehingga semakin ditakuti, karena mereka beranggapan bahwasanya kuburan itu memiliki salah satu dari sifat Allah. Oh, bisa mendatangkan celaka, perasaan mereka. Padahal tidak, kuburan itu tidak bisa mendatangkan madharat walaupun manfaat. Maka jelas kita dilarang, dilarang untuk, kalau ziarah kubur Rasulullah menganjurkan, ziarah kubur Rasulullah menganjurkan. Tetapi kalau kita menyembah, atau bukan kuburan lah, beringin mungkin yang di alun-alun itu, kalau kita insya Allah alhamdulillah Allah telah bagi hidayah kepada kita. Sebagian di antara kita berpendapat kalau apa ketera angin, terus apa namanya beringinnya patah, wah ini ada bencana, ini ada bencana. Bahkan dia menganggap beringin itu memiliki sifat Allah, Allah yang berkuasa. Angin, topan, gempa, itu semua pasukan Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh gempa di sana, Allah menyuruhnya. Berarti ketika manusia, beringinnya patah, ini ada bencana, dia menganggap beringin itu memiliki satu kemampuan sama seperti Allah. Maka tidak boleh. Ini adalah syirik rububiyah yang jelas sering mungkin kita melihatnya, na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus selalu ya berpikir secara jernih, dan terutama adalah beristighfar. Ingat, Rasulullah sendiri mengatakan di dalam keegoan ya, ego manusia, egoisme manusia, kesombongan. Kalau bahasa jeleknya egois itu kan bahasa keren ya. Kamu egois sekali sih, kayaknya enggak ada apa-apa. Kamu egois sekali sih. Tapi kalau egois itu diganti dengan bahasa yang jelas, kamu sombong sekali, mesti ngamuk orangnya. Egois adalah kesombongan. Maka Rasulullah pernah mengancam kepada orang yang punya ego yang lebih dengan kalimat la yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sekecil dari biji sawi atau debu yang berterbangan ini daripada kesombongan. Dikembalikan kepada itu. Maka kita harus selalu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas semua kesalahan-kesalahan kita, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang tidak. Agar apa? Agar Allah membersihkan hati kita dari hal-hal yang seperti itu. Karena syaitan akan selalu mengawasi kita, yuwaswisuna, selalu membisiki kita. Dan semakin orang berilmu, semakin syaitannya juga berilmu. Jadi syaitan yang menggoda mungkin afwan ya, yang di perapatan-perapatan bangjo itu berbeda dengan syaitan yang berada di sekeliling thalibul ilm. Cara berpikirnya juga sudah berbeda. Maka kita harus selalu itu tadi, beristighfar. Jangan sampai lupa kita beristighfar, karena dengan istighfar itu juga Allah memudahkan urusan kita, kemudian memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Mungkin di antara kita ada yang, ya Allah, aku usaha kok ora tau beres umpama. Usaha buka warung yo, yo mengono-ngono wae. Tapi ingat, kalau kita beristighfar, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kita buka warung tapi rezekinya bukan dari warung, dari tempat yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu yang penting kita berusaha. Dalam usaha itu yang penting ada usahanya, jelas usahanya yang halal maksud saya, jangan usaha yang ngapunten, jangan usaha yang haram, nyopet ya, buat satu kelompok pencopet dia bosnya, ya enggak juga, sesuatu usaha yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dengan begitu insya Allah Allah akan memudahkan. Ini sebetulnya masih banyak ya, ada sanggahan terhadap pandangan yang batil. Insya Allah kita akan lanjutkan Jumat depan, mungkin terakhir saya insya Allah tanggal 5 Desember saya akan berangkat bimbing umroh 12 hari, kebetulan umroh plus Aqsa ya. Mohon doanya dari ikhwan akhwat sekalian, karena lagi panas ya sekarang di Israel ketika parlemen mengeluarkan aturan dilarang mengumandangkan azan. Allah kun fayakun, kasih kebakaran yang begitu dahsyat, bahkan ribuan diungsikan. Berarti kita memang ya, kita berdoa sajalah. Betul memang kata Rasulullah itu, addu'a silahul muslimin, Pak. Doa itu adalah senjata orang Islam. Jangan sekali-kali mengentengkan doa. Apa yang kita minta itu insyaallah kalau memang Allah berkenan, bisa jadi di antara 250 juta umpama manusia kita Indonesia yang muslim, anggaplah 200 juta umpama. Berdoa semuanya, mungkin enggak ada itu, cuman di antara itu ada satu orang yang diterima oleh Allah. Beres, Pak, semua. Seperti itu. Maka insyaallah nanti kita akan selesaikan pasal 2 di minggu berikutnya, dan kayaknya mungkin Ustaz Aris Munandar juga berangkat tanggal 4. Confirm nanti beliau akan pamitan. Atau sudah pamitan, Pak? Belum nggih. Insyaallah beliau akan pamitan, karena mungkin tanggal 4 beliau juga berangkat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya adalah kalimat Rabb yang jelas adalah maknanya Allah. Ar-Rabbu itu adalah Allah. Kemudian ada beberapa kalimat yang diidhofkan yang tidak bermakna Allah, seperti Rabbud Dar, Rabbul Ibil ya, pemilik rumah, pemilik unta. Intinya bahwasanya kita harus selalu mengesakan Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh menduakan sedikit pun. Walaupun kadang-kadang ngapunten ini ya termasuk urf atau kebiasaan orang terdahulu, meneng ono kupu-kupu, ini saya pernah saya sebutkan, kupu-kupu masuk rumah, oh mau ada tamu. Kayaknya remeh toh, Pak. Ada kupu besar ini, ada tamu ini. Itu adalah termasuk salah satu ya, salah satu mungkin atau salah dua daripada kesalahan kita orang Jawa mempercayai hal-hal seperti itu. Atau dengar suara burung burung apa? Burung gereja di belakang rumah. Cerita-cerita mau peudan ini ya, kayak gitu. Itu juga tidak diperbolehkan. Allahu a'lam, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.